Sonia, hanyalah diriku yang selalu menyintaimu. La la la la la la. Sonia, kasihku, aku rindu kepadamu, aku cinta kepadamu, hanya kepadamu. Aku mau jadi berumah tamu, berlindung dari cahaya dan debu. Aku mau jadi pemerah bibirmu yang menambah kecantikan. Sudahkah sekali, hak jangan dibatasi. Asik minum ya sampai teler, asik ganja ya boleh juga. Oh,

kayanya. Oke, dunia. Berarti dunia. Cara berpakaiannya. Bentuknya macam-macam saja. Apa kata orang? Dia tak peduli. Aku cuek saja. Mengumbar selera. Mengumbar selera.